Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya seorang lelaki yang hendak menikah. Calon sudah ada, tapi saya ragu dengan kondisi saya yang menderita varikokel. Boleh disebut saja suatu penyakit yang berpotensi pada menurunnya kesuburan. Saya sudah menyatakan kondisi ini ke calon beserta risiko dan treatment. Calon tidak masalah, tapi keraguan saya belum juga hilang. Saya khawatir hal ini akan jadi sebab kejelekan. Pertanyaannya adalah yang pertama, apakah saya juga perlu mengabarkan kondisi saya ini disampaikan ke calon atau calon mertua juga perlu tahu? Yang kedua, apakah saya perlu cek kesehatan dan berusaha mengobati hal ini sebelum menikah atau setelah menikah saja? Mohon pendapatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakumullahu khairan. Kalau bisa diobati sebelum melamar, sebelum meminang, maka itu lebih afdal. Sehingga ketika meminta meminang, kamu tidak ada kegelisahan, tidak ada kekhawatiran. Sebab perkara yang merupakan aib dalam pernikahan adalah yang berkait dengan masalah jima, kemudian kemandulan dan sebagainya, itu sangat berkait dengan urusan pernikahan dan rumah tangga. Sehingga bagaimanapun juga harus mereka tahu bahwa saya punya aib atau punya kekurangan, yaitu saya punya penyakit begini dan begitu. Sehingga ketika mereka menerima, menerima dalam keadaan tahu. Atau kalau mereka menolak, qadarullah wa masya'a fa'al, kamu bisa mencari yang lain. Barakallahu fiikum. Tetapi kalau itu adalah bisa disembuhkan, sembuhkan saja dulu. Sehingga ketika kau maju dalam keadaan mantap, dalam keadaan meminta, dalam keadaan sehat. Kalaupun ternyata itulah membutuhkan proses yang panjang, mungkin khawatir ya, kelamaan dan sebagainya, silakan dengan bermusyawarah, tidak hanya pada calonnya, karena engkau meminta pada walinya, maka mengatakan pula kepada walinya demikian, dan saya kasih tambahan, dan saya sedang berobat, berupaya untuk berobat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan keluar yang baik. Barangkali setelah menikah, hati tentram dan bahagia, biasanya akan membantu kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan, jasmani maupun rohani. Amin wa iyyakum. Ana izin bertanya, Ustaz. Bekal bagi yang hendak menikah di usia 20-23 tahun itu apa saja, Ustaz? Barakallahu fikum. Bekal bagi yang hendak menikah, berarti laki-laki ya? Ya. Bukan hendak dinikahin kan? Oh ya. Barakallahu fikum. Kalau laki-laki yang ingin menikah umur 20 tahun, 23 tahun, memang dari satu sisi terlalu muda bagi laki-laki. Tetapi tidak mengapa, bahkan ada yang kurang dari itu. Dalam keadaan mereka bisa memimpin rumah tangganya, masya Allah. Bekalnya adalah apa yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang memiliki ba'ah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Karena itu akan menundukkan pandangan mata, dan itu akan menjaga juga kehormatan. Akan merupakan aghaddul basar, lebih menundukkan pandangan mata, wa ahsanul farj, dan akan menjaga kemaluannya dari sesuatu yang haram. Maka silakan bersegeralah menikah. Syaratnya man istata'a minkumul ba'ah, kalau sudah memiliki ba'ah. Apa ba'ah kata para ulama? Ba'ah adalah kemampuan dari sisi materinya dan juga dari sisi jasmaninya. Artinya dia mampu untuk menikah, berarti dia sehat jasmani dan rohaninya. Itu pertama, harus memiliki hal tersebut. Kalau na'udzubillah min dalik, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita, ada kelumpuhan atau apa istilahnya, penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan hak-hak istri, maka jangan. Berarti kau tidak punya ba'ah. Kalau berkata, oh kalau itu, Masya Allah, baik. Berarti tinggal yang kedua. Sanggupkah engkau menghidupi istrimu dan anakmu kelak? Sanggupkah engkau untuk mendidik mereka? Untuk membimbing mereka ke jalan yang sunnah? Barakallahu fikum, ini juga penting. Sebab seseorang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Sandang, pangan, papan. Pakaiannya, makanannya, dan juga tempat tinggalnya. Tidak harus punya, bisa kontrak, tetapi mampu. Makannya juga, makan seperti yang kamu makan. Membeli pakaian senilai dengan apa yang kamu beli pakaian. Barakallahu fikum. Kalau itu mampu, silakan. Menikahlah. Berarti engkau sudah ba'ah, sudah punya kemampuan. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau bertanya, seberapakah batasan akhwat keluar tanpa didampingi mahram? Dan apakah boleh misalnya akhwat pergi ke pasar sendirian tanpa mahram? Hadis-hadis yang berbicara tentang keharusan seorang wanita bersama mahram adalah kalau safar. Di antara lafaz hadis berbunyi, la tusafirul mar'ah illa ma'adi mahramin minha. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali ditemani dengan mahramnya. Ada lafaz lainnya, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafir masirata thalatha layali illa ma'aha du mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk safar dengan perjalanan 3 hari kecuali bersamanya ada mahramnya. Syekh bin Baz rahimahullah ketika ditanya masalah tersebut, beliau mengatakan bahwa hadis-hadis dalam masalah ini ada beberapa bentuk atau ada beberapa perbedaan. Ada yang menyatakan safar sehari, safar yaumin walailah. Ada yang menyebutkan sehari, ada yang menyebutkan sehari semalam, ada yang menyebutkan 3 hari. Dan ada yang menyebutkan 1 barid. 1 barid itu perjalanan 40-80 kilo. Yang kalau ditempuh mungkin 1/2 hari. Baik. Tetapi kata Syekh bin Baz, semua batasan tadi, kalimat sehari, kalimat sehari semalam, kalimat 3 hari, kalimat 3 malam, atau kalimat bari dan sebagainya, itu barakallahu fikum sesuai dengan konteks pertanyaan para sahabat. Sehingga yang jadi masalah kata beliau bukan itunya, tetapi kalimat pertamanya, la tusafir, jangan safar. Safar itu keluar kota. Barakallahu fikum. Sehingga kalau tidak ada kota-kota di sebelah-sebelahnya, berarti keluar kota itu adalah menjauh dari daerahnya sejarak 1 barid, itu sudah safar. Apalagi lebih daripada itu, sehari, sehari semalam, atau 3 hari 3 malam dan seterusnya, maka itu tidak boleh kecuali ma'aha di mahram atau ma'aha du mahramin minha, bersamanya harus ada mahram. Sebaliknya, kalau masih di dalam kota, maka tidak mengapa. Bahkan ada yang berkait dengan salat, Rasulullah SAW menyatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan halangi hamba-hamba perempuan Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Bukankah itu keluar dari rumahnya? Ada yang berjalan 50 meter atau 100 meter untuk ke masjid. Jangan dilarang mereka untuk pergi ke masjid. Artinya barakallahu fikum, kalau itu bukan safar, silakan. Hanya saja Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan syaratnya, tempat daerahnya aman, tidak khawatir ada fitnah, tidak khawatir diganggu dan sebagainya. Kalau engkau melihat aman, silakan. Tetapi kalau khawatir ada fitnah atau khawatir diganggu dan sebagainya, suasananya tidak aman, maka jangan. jagalah istri saat kalian, karena itu adalah perkara yang diperintahkan di dalam Quran dan Sunnah untuk menjaga keluarga. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya. Afwan, jika ada pasangan suami istri yang telah berpisah karena istri menghulu suaminya dan sudah dikabulkan oleh pengadilan, tinggal menunggu surat atau akta cerai saja. Kemudian pasangan ini kembali berhubungan layaknya suami istri. Apakah ini berarti mereka rujuk secara agama atau justru terhukumi zina? Dan jika terhukumi zina, maka bagaimana cara bertaubatnya? Sementara sang istri tidak mau menjalani hubungan pernikahan lagi dengan suaminya karena trauma dan sakit hati. Jazakumullahu khairan atas nasihatnya, Ustaz. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Ada keanehan sesungguhnya. Di akhir disebutkan dengan kalimat, karena saya sudah sakit hati dan saya tidak mau lagi menjalani pernikahan lagi. Sudah kecewa, trauma. Tetapi kok bisa terjadi hubungan suami istri lagi? Setelah hulu. Barakallahu fikum. Ala kulli hal. Saya cuma ingin menasehati kepada kita semua dan kepada para istri, harus melihat jauh ke depan. Dan jangan berpikir sesaat dan memutuskan sesaat. Akhirnya membohongi dirinya sendiri. Ternyata dia masih mau. Buktinya terjadi kembali hubungan suami istri. Padahal sudah khulu. Kalau sudah khulu, tidak bisa rujuk. Jadi kalau dikatakan dengan pertanyaan, apakah itu adalah rujuk yang syar'i? Bukan sama sekali. Itu jelas pelanggaran. Karena yang namanya khulu itu sudah bain. Walaupun bainnya bukan bain kubra, tetapi dia bain artinya terpisah sama sekali, tidak lagi dia bisa kembali kecuali dengan pernikahan ulang dari awal. Dengan melamar, dengan meminta, dengan maharnya, dengan ijab kabul, dengan saksi, seperti pernikahan pertama. Itu untuk kembalinya. Sehingga barakallahu fikum, mengapa kok bisa terjadi kembali setelah khulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana taubatnya? Ya taubatlah kepada Allah SWT. Beristighfar yang banyak. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuninya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Bagaimana dengan suami di masa iddah tidak memperhatikan kewajibannya selama masa iddah? Dan apakah masa iddah ini masih tetap berlaku untuk istri? Jazakumullahu khairan. Maksudnya tetap berlaku. Masa iddah adalah masa menunggu seorang wanita ketika dicerai atau ditinggal mati oleh suami. Itu namanya masa iddah. Masa menunggu artinya tidak boleh dia untuk menerima lamaran atau menikah lagi sampai melewati batas waktu tersebut. Maka itu namanya masa-masa iddah. Suami memberikan kewajibannya atau tidak memberi kewajiban, itu masa iddah urusan lain. Artinya seorang wanita ketika ditinggal suaminya wafat misalnya, berarti dia harus menunggu 4 bulan 10 hari sebagai masa iddahnya. Setelah itu baru dia boleh menikah. Kalau yang dicerai, dia harus menunggu 3 bulan atau 3 kali suci. Baru dia boleh menerima lamaran atau menikah dengan orang lain. Di masa-masa iddah tersebut tidak boleh. Barakallahu fiikum. Sedangkan kewajiban suami di masa iddah itu adalah perkara yang lain, enggak berkaitan dengan masalah apakah wanita tadi kemudian jadi gugur masa iddahnya atau tidak gugur. Enggak ada kaitannya. Kalau dia tidak melaksanakan kewajibannya, dia berdosa. Tetapi seorang wanita tetap harus menunggu sampai lewat masa iddahnya, baru dia boleh menikah pada yang lainnya. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Afan Ustaz, mohon izin bertanya. Ana sudah melahirkan sesar 3 kali. Ana dan suami sepakat pengen nambah momongan lagi. Tetapi menurut dokter kandungan yang kami datangi, dengan mempertimbangkan usia Ana dan riwayat sesar 3 kali, akan bahaya jika hamil lagi. Karena bekas luka sesar yang ada di dalam bisa robek tanpa disadari, sehingga bisa terjadi komplikasi dan membahayakan keselamatan ibu serta bayinya. Dokter yang menangani persalinan terakhir juga mengatakan kalau ketika operasi dulu kesulitan mencari rahimnya, karena rahim seperti tertanam di bawah. Mereka khawatir ketika tindakan operasi tiba-tiba muncul anggota badan si bayi. Mohon nasihatnya Ustaz, sebaiknya program hamil apa tidak? Jika program hamil, apakah anak termasuk berbuat zalim yang membahayakan diri sendiri? Dalam kondisi seperti ini, jika sampai meninggal karena mengandung atau melahirkan, apakah termasuk mati syahid? Jazakumullahu khairan. Iya, aku jazakumullahu khairan. Panjang sekali pertanyaannya. Yeah. Untuk masalah perkara-perkara yang seperti ini, barakallahu fikum, maka ucapan-ucapan ahlinya itu mu'tabar. Mu'tabar artinya teranggap dalam fikih. Udur yang bisa menyebabkan seseorang tidak melakukan hal yang semestinya, itu barakallahu fikum harus dilihat oleh ahlinya. Sedangkan ahlinya adalah para dokter dalam hal ini. Bahayanya seberapa? Kalau ternyata ada beberapa dokter sudah mengatakan dengan kalimat yang sama, dokter pertama, dokter yang kedua, menyatakan bahayanya, maka jangan kalian coba-coba atau jangan kalian kemudian memaksa untuk program hamil dan kemudian terjadi hal yang jelek, khawatir terjatuh di dalam larangan yang Allah katakan, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, mohon bimbingannya. Kami sudah sangat menginginkan untuk mempunyai anak lagi. Namun kami masih ragu karena kami memiliki tanggungan hutang yang cukup banyak. Dan qadarullah suami belum memiliki pekerjaan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pas-pasan alhamdulillah. Apakah perbuatan kami yang masih menunda kehamilan dengan alasan di atas termasuk bentuk kurangnya tawakal kami? Dan apakah termasuk perbuatan dosa? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallah wa iyakum jazakumullah. Naam, perkara tentang masalah yang seperti ini, kalau udurnya karena khawatir sakit seperti tadi, karena sesar 3 kali dokter memprediksi akan begini-begini, maka itu jadi udur. Tetapi kalau hanya kekhawatiran sesuatu yang belum terjadi dan sesuatu yang bukan urusanmu. Mengapa? Karena disebutkan dalam sekian atau dalam beberapa ayat bahwa Allah lah yang memberi rezeki mereka. Barakallahu fikum. Pertama dalam surat Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum." Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut tidak mampu. Karena kamilah, kata Allah, yang memberi rezeki kalian dan mereka. Allah yang memberi rezeki kalian dan Allah yang memberi rezeki mereka. Bayi yang terbentuk di dalam rahim setelah sekian bulan dicatat atau diturun malaikat, diperintahkan oleh Allah SWT untuk mencatat rezekinya. Artinya ada rezekinya tersendiri. Ayat lain dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena khawatir kemiskinan, karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki mereka dan kalian. Dan sesungguhnya membunuh mereka adalah kesalahan besar. Karena beberapa ulama menyatakan orang yang menggugurkan kandungannya dianggap membunuh anak-anak karena takut miskin. Atau yang dalam keadaan dia menolak atau menghalangi, ila akhirnya. Bahkan dikatakan dengan kalimat wa'dul banat, atau dengan bahasa mereka yang kecil atau bentuk kecilnya adalah menghalangi kehamilan tadi. Dihalangi dengan ini, dihalangi dengan itu. Itu adalah wa'dul banat dalam bentuk kecil. Tidak dalam bentuk yang besar. Dalam bentuk yang besar, anak yang sudah hidup dibunuh. Karena khawatir dia gak mampu memberi rezeki. Khawatir gak mampu memberi makan. Itu juga sejenis atau sema'na barakallahu fikum. Sehingga berharaplah pada Allah SWT. Kebaikan, rezeki, keturunan yang salihah, keturunan yang baik. Mudah-mudahan dengan lahirnya seorang anak dan catatan rezekinya, engkau menjadi cukup rezekinya atau menjadi barakah rezekinya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Banyak sekali pertanyaan hari ini ya. Masih ada lagi? Masih berapa lagi? Ada dua lagi, Ustaz. Dua lagi, barakallahu fikum. Apa? Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, Ustaz. Afan izin bertanya, ada seorang istri yang nurut sekali pada suaminya. Si suami ini wataknya keras, kurang bagus akhlaknya. Karena kerasnya watak tadi, seringnya dia berbuat zalim ke istri. Pihak keluarga besar atau orang tua, kedua belah pihak, tidak ada yang tahu. Si istri curhat akan kondisinya yang seperti itu ke saudarinya. Konteksnya bukan sekadar kasih tahu urusan rumah tangganya. Seringkali minta tolong beberapa hal, dan apa yang dia ceritakan lebih seperti warning atau peringatan minta tolong kalau suatu saat dia dalam kesulitan. Apakah percakapan atau curhat si istri dan saudaranya ini termasuk ghibah? Tapi kalau enggak diceritakan juga enggak baik untuk keadaan mental dan juga fisiknya. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu, jazakumullahu khairan. Sebaiknya kamu curhat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujudmu, dalam salatmu. Jangan ceritakan pada siapapun termasuk pada saudarimu. Ini sudah pernah kita singgung dalam konteks pertanyaan yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang suami istri, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Para istri itu adalah pakaian buat kalian, dan kalian itu pakaian buat mereka. Sedangkan tafsirnya para ulama menyatakan makna pakaian adalah menutupi aurat. Menutupi apa yang ada dalam tubuh ini yang tidak pantas dilihat. Itu pakaian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Mereka para istri adalah pakaian buat kalian, dan kalian pakaian buat mereka. Saling menutupi aib. Disebutkan di sini, kalau tidak curhat juga enggak baik dalam keadaan mentalnya. Iya, kalau tidak curhat sama sekali, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangislah di hadapan Allah taala. Mudah-mudahan Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik. Niscaya suamimu akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena melihat bagusnya akhlakmu. Sangat terjaga, tidak mengumbar berita-berita di rumah tangganya. Saya tanya, apakah kamu cerita tentang kebahagiaan yang kamu dapatkan dari suamimu? Saya yakin umumnya tidak. Kalau sudah susah, sedih, baru cerita, curhat. Yang baik-baik tidak. Ini khonibina azakum yang sering terjadi. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan saudarimu. Dia akan berpikir yang mengerikan, lebih dari yang kau bayangkan. Mengapa? Karena engkau mendapatkan yang lain, sedangkan tadi cuma dapat satu sisi cerita saja. Maka dia mengatakan, bahaya sekali. Ini saudari saya akan begini, akan begitu. Mungkin tiba-tiba sudah dibunuh saja oleh, karena seremnya. cerita. Padahal barakallahu fikum, bahwa bagaimanapun juga itu adalah suamimu. Sebagaimana suami menyabari kekurangan istri, istri juga menyabari kekurangan suami. Dan kalau ada sesuatu yang engkau inginkan, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang ingin kau curhatkan, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian engkau bisa sampaikan pada suamimu dengan baik-baik. Mudah-mudahan beliau akan paham. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Mohon Ustaz, Anda mau bertanya bagaimana hukumnya bila seorang istri dengan membawa anak kecilnya sering menginap di rumah orang tuanya, meninggalkan suami setiap nginap sepekan baru pulang. Padahal jarak rumahnya seberapa jam. Iya. Seminggu ada. Iya, sudah pernah ini pertanyaan, sudah pernah dijawab. Alhamdulillah. Yang akhirnya saya katakan bahwasanya terus apa tugasnya sang istri kepada suami. Padahal suami istri itu memiliki hukuk zaujiyah masing-masing terhadap yang lain. Ada hak suami dari istri, ada hak istri terhadap suami. Kalau dia tinggalkan seminggu, suaminya suruh ngurusin dirinya sendiri, terus apa makna hukuk zaujiyah? Apa makna pernikahannya? Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semuanya dan menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, keluarga yang indah, penuh mawaddah, dan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ketenteraman dan turunan yang salehah. Amin. Amin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.